hari ini tepatnya 10 Muharram hari di mana Allah menyelamatkan Fir'aun, menyelamatkan Musa dari penjara Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan sekaligus disampaikan kepada orang-orang Yahudi, nahnu ahakku bi Musa minkum, kami lebih berhak terhadap Musa wahai orang Yahudi daripada kalian. Fa'amara bisiyami, maka Nabi SAW perintahkan semua waktu itu muslimin untuk mengerjakan puasa di 10 Muharram, dikenal dengan puasa hari Asyura yang diambil dari kata-kata Asyara yang berarti hari ke-10. Fadilahnya disebutkan dalam hadis Muslim, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saum yawm asyura faqala yukaffiru sanatal ba'diyah. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan fadilah orang yang puasa hari Asyura, maka beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Saya ingatkan kembali ini karena pekan depan insyaallah di tanggal 14 tepatnya kena hari Asyura. Dan boleh Anda menggabungkan niat dalam hati untuk puasa Kamis dan puasa Asyura, karena boleh menggabungkan niat ibadah sunnah. Kemudian kenapa pada tanggal 9? Tadi saya katakan 9 dan 10 dikenal dengan istilah tasu'a, diambil dari kata-kata tis'a yang berarti 9. Belanjak daripada landasan hukum hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'a, kalau saya masih hidup tahun depan saya akan partnerkan, ikutkan puasa Asyura 10 itu dengan puasa 9. Tujuannya agar tidak sama dengan kaum Yahudi, karena sampai hari ini di Israel orang-orang Yahudi tetap berpuasa. Maka kita kaum muslimin dianjurkan untuk berpuasa tapi diikuti sehari sebelumnya. Saya ulangi lagi, tanggal 13 dan 14 November, jadi pekan depan Rabu dan Kamis insyaallah akan ada puasa sunnah ini. Yang kedua, saudara sekalian, Anda hadir di majelis ilmu seperti ini sebuah karunia yang luar biasa. Andai saja kita bisa melihat fadilahnya di hari kiamat nanti bagaimana hadir di majelis ilmu, maka mungkin kita tidak akan meluangkan apapun yang kita kerjakan dalam sehari penuh selama kita di dunia kecuali ikut di majelis ilmu. Kenapa? Karena ilmu satu-satunya jalan untuk menambah iman. Dan dengan bertambahnya iman, amal saleh kita akan bertambah. Jadi jangan pernah mimpi Anda akan merasakan khusyuk dalam sholat, mau rajin membaca Al-Quran, mau mengontrol diri dari maksiat, tidak menjauhkan kalau perlu dari maksiat, kecuali dengan ilmu. Yakinlah, sejam Anda hadir di sini atau dua jam pengajian, insya Allah bubar dari sini, pasti beda iman kita dengan sebelum hadir. Maka dengan menjaga majelis ilmu itu, kita akan mendapatkan penambahan iman. Dan dengan bertambahnya iman, amal soleh kita akan bertambah. Bertambahnya amal soleh akan memudahkan kita masuk ke dalam surga, memudahkan berkah dalam hidup kita di dunia, gitu kan? Mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, membuat kita jauh dari kebodohan, dan banyak sekali fadilahnya, Lebih lagi jauh daripada itu, Bapak Ibu sekalian rahimahullah rahimahkumullah, umur terus berjalan. Adakah jaminan kita akan hidup besok hari? Bukankah kegiatan kita tadi pagi sampai malam ini sama saja dengan kemarin? Secara umum, bangun tidur, buka mata, sarapan, kemudian mulai aktivitas, ada kegiatan kantor, pergi kantor, kalau enggak mulai cari aktivitas sendiri, bergerak, makan, minum, bertemu teman, tidur, mungkin ziarah, apa saja. Biasa terulang lagi, lusa terulang lagi, sampai kapan ini? Kita sebagai orang mukmin tahu ada tanggal expire-nya, ada ajalnya itu, ada batas waktunya. Maka berbahagialah orang yang menambah ilmunya sehingga dia tahu bagaimana mengontrol waktunya. Majelis ilmu ini akan menambah iman orang tadi saya katakan, dan akan membuat dia lebih mengontrol waktu, mengisi dengan hal yang positif. Dikatakan dalam banyak kisah diantaranya Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi itu bisa dalam satu hari memiliki atau membahas tidak kurang dari 13 kitab di 13 guru satu hari. Dari majelis ilmu ini pindah ke majelis ilmu sana lagi, bahas kitab apa lagi, ini sekarang kita bahas kitab kabair misalnya, maka sebentar dia pindah lagi ke kitab sana sama syekh siapa, pindah lagi ke sana, satu hari 13 gurunya dengan 13 kitab yang berbeda. Makanya beliau di bawah umur 40 tahun saja itu sudah memiliki karya tulis 30 lebih. Dan Imam Nawawi rahimahullah saking sibuknya dengan ilmu sampai tidak menikah, dan beliau meninggal dalam kondisi meninggalkan karya tulis yang luar biasa. Sekarang ulama mengatakan termasuk salah satu penuntut ilmu yang paling berkah hidupnya adalah Imam Nawawi. Buku beliau Hadis Arba'in Nawawi, hampir semua dai seluruh dunia, dai ya seluruh dunia pasti pakai buku itu. Di awal taklimnya, pengajiannya pasti pakai Hadis Arba'in Nawawi. Dan itu bayangkan seluruh dunia dipakai bukunya. Karena beliau pada saat itu memang menyibukkan diri dengan ilmu. Allah berkahi. Belum kitab-kitabnya yang lain, Riyadus Shalihin. Siapa yang tidak kenal Riyadus Shalihin? Hampir semua kelompok Islam pakai buku itu. Buku Azkar, Kitabul Azkar. Belum lagi buku-buku dalam fikih, kitab Majmu' Nawawi yang terkenal dengan 43 jilid. Penuh dengan pendapat-pendapat yang luar biasa. Saya kalau baca kitab Majmu' Nawawi, lagi cari hukum tertentu fikih, subhanallah, saya baru baca daftar isi belakangnya itu, daftar isi buku itu, saya sudah dapat jawabannya gitu. Belum saya baca isinya. Di daftar isi saya sudah disebutkan sama dia, khilaf Imam Syafi'i bilang begini, Imam Ahmad bilang begini, Imam Abu Hanifah bilang begini, Imam Malik bilang begini dengan dalilnya. Nanti lebih terinci lagi, ya kenapa satu sama yang lain mengatakan dalil ini, yang mana yang sahih, baru masuk ke masalah menu bahasan. Itu baru daftar isi. Saya waktu itu berpikir, bagaimana Imam Nawawi menyusun ini gitu. Itu luar biasa gitu. Dan beliau saking cintanya dengan ilmu, sampai kalau malam hari, jemaah sekarang kalau lagi mau tidur, Imam Nawawi itu, beliau sambil pegang buku, itu sambil tidur berdiri. Sandar di dinding, satu kakinya diangkat, satu dibiarkan menopang. Pegang buku tidur. Kalau beliau terbangun, langsung baca buku. Gitu. Langsung baca kitab. Akhirnya subhanallah, Allah berikan berkah. Karena beliau sudah tahu kunci kebahagiaan ada di ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Siapa yang mau dapat prestasi terbaik dunia, dia harus punya ilmu. Yang paling tinggi adalah tahu halal haram yang Allah SWT pencipta kita dan pencipta seluruh yang ada di langit dan bumi ini yang turunkan. Supaya dia tahu bagaimana menjalani kehidupannya. Kalau lagi nikmat bagaimana menambah, kalau lagi musibah bagaimana menjauhi masalah dari musibah itu. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ فَعَلِهِ بِالْعِلْمِ. Siapa yang juga mau mengejar prestasi terbaik di akhirat, dia juga harus berilmu. وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلِهِ بِالْعِلْمِ. Dan siapa yang mau keduanya juga tetap harus berilmu. Jadi berbahagialah saudaraku, Anda bisa hadir di majelis ilmu, itu satu hal yang luar biasa. Jadi jangan pernah bosan hadir di majelis ilmu, dimanapun itu, selama memang yang menyampaikan adalah orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadirlah. Ya, hadir. Itu sangat bermanfaat buat kita. Karena kalau bukan kita yang mengontrol diri kita, lalu siapa? Banyak orang subhanallah mengkhayal. Kadang-kadang ada orang yang ditanya, kenapa belum tobat akhi? Kenapa belum sholat ukhti? Kenapa belum tutup aurat? Iya ya, kapan? Seakan-akan berharap ada tangan turun dari langit mau membuat dia taubat dari dosanya atau menyuruh dia untuk sholat. Tidak akan terjadi. Allah cuma datangkan sinyal saja, dengarkan azan, ada sentuhan dalam hati, sholat yuk, tapi gak mau misalnya. Ada teguran, melihat orang pakai jilbab rapi tapi gak mau dia pakai misalnya. Maka teguran itu sinyal dari Allah SWT, tinggal dia tangkap. Dia tidak tangkap ya berarti akan ada hukumannya, konsekuensinya. Makanya orang pada hari kiamat masuk ke neraka mengakui keadilan Allah bahwasanya dia pantas masuk, karena Allah gak pernah paksa dia untuk berbuat dosa atau berbuat pahala amal sholat, cuma disampaikan amal soleh ini fadilahnya, ini pahalanya, ini amal dosa, jangan dikerjakan, hukumannya seperti ini. Udah terserah, siapa yang mau melakukan silahkan. Allah SWT berikan kepada kita potensi untuk itu. Maka kita yang harus mengontrol diri, mujahadah. Harus kita sendiri yang mengontrol diri kita. Ini kurang lebih mukaddimah yang kedua yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebagai atau menambahkan kaidah atau prinsip hidup kita sama-sama semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari agar bisa lebih rajin lagi menambah ilmu kita. Baik. Kita masuk ke dosa besar yang ke-37. Imam Dzahabi mengatakan mendustakan kadar atau takdir. Pertanyaan kecil jemaah sekalian, apa itu takdir? Takdir adalah sesuatu yang telah Allah tentukan, yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz adalah sebuah kitab di langit, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sebelah singgasananya Allah, yang tertulis segala sesuatunya yang berputar di alam semesta, langit ataupun bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Jadi bukan cuma takdir manusia, tapi takdir hewan, takdir tumbuh-tumbuhan, takdir hujan turun di mana, air, ya, udara, malaikat, pergantian siang malam, bintang-bintang yang hancur dan yang tetap bersinar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tiap hari itu matahari dan bulan menghadap kepada Allah Azza wa Jal, lalu keduanya meminta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan, maka matahari akan terbit di pagi hari dan bulan akan kelihatan di malam hari. Kalau Allah tidak izinkan, maka terjadilah kiamat. Semua maqadir, semua yang Allah ingin takdirkan, yang Allah ingin tentukan berputar. Bukan hanya sekedar takdir kita, tapi jin, manusia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, air, segalanya, apa saja di alam semesta ini Allah tentukan di Lauhil Mahfuz. Maka salah kalau ada orang memahami takdir adalah sesuatu yang berhubungan dengan dia saja. Tidak. Semua yang berputar menjadi sunnatullah, pergantian siang malam, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan yang kadang-kadang kita temukan mati di jalanan, memang sudah takdir, semua takdir. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah takdirkan jemaah sekalian yang sifatnya iradatullah, kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan itu hidayah, petunjuk kepada orang yang dia inginkan. Ada takdir seperti itu. Seperti misalnya Allah sudah tahu memang hambanya ini baik. Dia memang seperti Anda lah sekarang, contoh lebih dekat, Anda hadir di majelis ilmu, Anda yang menggerakkan diri untuk hadir, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui keinginan kita tadi, dan sebelum kita diciptakan Allah sudah tahu keinginan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan banyak hal yang berhubungan dengan hidayah itu. Ada sesuatu yang sifatnya sunnatullah. Sebenarnya kalau kita pakai akal sehat kita sebagai manusia, mungkin Allah gak mau itu, tapi terjadi. Seperti misalnya orang-orang berbuat kejahatan. Atau ulama kasih contoh, apakah Allah ridho dengan perbuatan iblis dalam menyesatkan Adam alaihissalam dan anak cucunya? Jawabannya tidak. Kenapa Allah ciptakan iblis? Yaitu sunnatullah. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Itu kan Allah ciptakan. Allah ciptakan semua perbuatan buruk dan semua perbuatan baik. Tapi Allah tuntun. Ini loh ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini baik semua. Ya, menurut perhitungan Allah sebagai pencipta, yang kerjakan saya kasih pahala. Ini loh ya, buruk, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sholat, puasa, zakat, zikir, ibadah-ibadah. Yang dosa, zina, riba, bohong, nipu orang. Ini semua buruk ya, jauhi. Karena ini dosanya, saya akan hukum. Ini balasannya surga, ini balasannya neraka. Sunnatullah, gitu kan. Jadi tidak bisa lepas dari masalah itu. Ini sedikit mukaddimah dulu, lebih dalam kita bahas bagaimana memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Ulama akidah memberikan rincian takdir itu ada dua macam. Ada yang takdir sifatnya mutlak, kausalitas Allah. Enggak ada campur tangan kita di situ sebagai makhluk. Kita enggak bicara seluruh makhluk, kita bicara ruang lingkup manusia aja supaya lebih sempit dan kerucutkan bahasan agar lebih difahami. Misal kita lahir dari rahim ibu siapa, gak bisa kita milih, saya gak mau ibu ini. Allah sudah tentuin paras wajah kita, poster tubuh, warna kulit, bahasa yang kita gunakan, gitu kan? Udara yang kita harus hirup, sunnatullah. Kalau kita tutup hidung, mati. Dan ini orang kafir, orang mukmin semua dapat, gitu kan? Ada yang sifatnya mutlak, lahir dari rahim ibu siapa, paras wajah, poster tubuh, warna kulit, bahasa yang kita gunakan, pergantian siang malam, gitu kan? Kemudian udara yang kita hirup, kalau rasa haus yang muncul kemudian kita minum, itu semua mutlak namanya. Gak bisa orang kalau lapar larinya ke tidur. Memang harus makan. Sistem itu Allah sudah ciptakan. Lapar itu Allah yang ciptakan. Solusinya untuk makan Allah yang ciptakan. Kita menghirup udara, yang membuat sistem kita butuh udara Allah, yang membuat udara sebagai solusinya adalah Allah. Yang tidak mengikuti mati, gitu kan contohnya. Jadi mutlak. Masuk dalam takdir mutlak ini adalah sebagian rezeki. Enggak semua rezeki ya. Seperti contoh, Anda lagi bertamu ke rumah seseorang, lalu dikasih minuman, kita enggak pernah minta sebelumnya. Mutlak. Datang begitu saja. Udara yang kita hirup itu rezeki mutlak. Ya, sudah ada fasilitasnya. Maka itu rezeki mutlak. Ada juga nanti sebagian rezeki masuk dalam takdir yang kedua. Nanti akan kita jelaskan. Tapi ini saya katakan tadi takdir mutlak sebagian rezeki. Kemudian masuk juga dalam takdir mutlak ini adalah ajal. Matinya seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Kalau Allah ingin seseorang tiba ajalnya, kematiannya di sebuah tempat, maka Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu. Jadi kalau kita punya hajat, kita ajalnya misalnya meninggal la qadarullah Surabaya, maka hari kita akan meninggal, kita akan punya hajat yang mendesak hingga kita ke sana lalu kita meninggal di sana. Itu sabda Nabi SAW. Ini takdir mutlak. Takdir ikhtiar yang kedua. Takdir ikhtiar ini sesuatu yang Allah tentukan sesuai dengan af'alul ibad atau perilaku hamba. Ini murni Allah tentukan sesuai dengan pilihan hamba itu. Misal contoh, Anda hadir di majelis ilmu ini sekarang. Siapa yang suruh Anda datang? Walaupun Anda diajak oleh teman, bisa Anda berdiri, Anda enggak hadir kan? Tapi enggak deh, saya mau duduk, saya mau dengar misalnya. Pilihan siapa itu? Pilihan kita sendiri kan? Saya datang ke sini untuk isi pengajian, kemauan saya sendiri. Allah Azza wa Jal sebagai pencipta kita sudah tahu sebelum kita diciptakan, pada umur ini, pada malam ini kita akan pilih ke Al-Azhar ikut pengajian. Dicatatkan sebagai takdir kita. Takdir ikhtiar ini berhubungan dengan af'alul ibad namanya, perilaku hamba sehari-hari, makan, minum, tidur, bergaul, termasuk dalamnya jodoh. Jadi salah kalau ada orang bilang Allah belum takdirin jodoh saya. Oh, itu tak masuk dalam takdir ikhtiar kok. Artinya kita yang milih. Bukankah sekarang kalau ada si A, si B, si C, kita mau menikah sama si A, si B, si C, kita bebas? Bukankah kita kalau milih si A, bebas, siapa yang larang? Oh enggak, saya enggak mau si A, saya mau si B. Bebas, silahkan milih. Tapi pada saat saya pilih si B misalnya, Allah sudah tahu sebagai pencipta sebelum saya diciptakan, pada hari ini, umur itu, saya akan pilih si fulan, si B. Dicatatkan sebagai takdir kita di lauhil mahfud, perilaku kita sehari-hari. Makanya kalau ditanya, apakah kalau ada orang yang kafir dan ada orang mukmin, Allah sudah takdirkan? Jawabannya iya, tapi ikhtiar. Fir'aun itu datang terus sinyal hidayah kepada dia. Nabi Musa hampir tiap hari dakwain, wahai Fir'aun, kamu ini hamba Allah, ciptaannya Allah, Allah itu Tuhan kita, kamu manusia biasa, kamu capek, kamu ngantuk, kamu juga dari bayi lah, dari perut rahim seorang ibu, kamu juga akan meninggal nanti, tetap gak mau bangkang. Datangkan tanda-tanda kebesaran, tongkat Nabi Musa berubah, tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya, tetap tidak mau. Datang lagi sinyal yang ketiga, hidayah. Gitu kan? Allah SWT timpahkan Mesir waktu itu semua, atau Mesir peceklik. Kemarau, habis semua, tumbuh-tumbuhannya habis, hewan-hewannya pada mati. Fir'aun bilang begini, wahai Musa, minta kepada Tuhanmu agar kita dihilangkan dari masalah ini, kalau bisa saya beriman. Nabi Musa AS mengatakan, wahai Fir'aun, apa kau yakin kau akan beriman kalau saya minta kepada Allah? Dia bilang, iya. Berdoa sama Allah, hilang pecekliknya. Nah, Fir'aun tidak mau beriman juga. Sekarang pertanyaannya, siapa yang nolak? Fir'aun. Dia yang tentukan nasibnya menjadi kafir. Kan gitu. Contoh lain. Antum lagi tidur malam. Tiba-tiba kaget. Jam 3 malam. Biasanya itu ada bisikan. Dari malaikat yang di sebelah kita. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti punya qorin, pendamping dari malaikat dan dari syaitan. Gitu kan? Jadi kita ini punya, sebelah kanan kita malaikat, sebelah kiri kita